Oke, spesial buat warga Bendar, kita nyanyi lagi ya. Saiki menyang embuh nongen. Paguyuban Pancing Rukun Sejahtera, dua lagu spesial buat Anda semua.